Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, kita sampai pada bagian ayat yang terakhir, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-Azim. Ayo sini loh, depan sini, ngapain di situ? Ayo mat, sini mat. Depan sini, depan. Di mana pada sebelumnya kita membahas tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-Ali. Apa artinya al-Ali? Apa Hamzah? Apa artinya al-Ali? Abdul Jabbar. Yang maha tinggi. Berarti menunjukkan Allah itu apa? Menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas Arsy, berada di atas langit. Karena Allah maha tinggi. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-Ali ini sendiri sudah membantah pendapat bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Karena seandainya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana dengan zat-Nya, maka itu bertentangan dengan nama al-Ali. Bertentangan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-Ali. Jadi pendapat bahwasanya Allah itu ada di mana-mana dengan zat-Nya, ini adalah pendapatnya Ahlul Hulul wa Ittihad. Dan kemarin Syekhul Islam Taimiyah telah menukilkan ijma' kufurnya keyakinan Hulul wa Ittihad yang meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan hamba. Maka nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-Ali ini membantah dan membatalkan pendapat bahwasanya Allah ada di mana-mana. Dan orang yang mengatakan bahwasanya jangan katakan Allah itu di atas langit, nanti akan diliputi oleh tempat. Sama saja yang mengatakan ada di mana-mana juga sama, juga akan menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi podo mawon, sami mawon. Apa yang mereka khawatirkan juga akan mereka laksanakan. Jadi pendapat bahwasanya Allah itu ada di mana-mana adalah pendapat yang batil. Dan bahwasanya yang hak, Allah itu berada di atas arsy, menjauh, terpisah dari makhluknya. Baik, qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala al-azim ay sahibul azamatil kabir. Allah adalah pemilik kebesaran. Al-kabir, yang maha besar. Jadi al-kabir itu juga termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabirul muta'al. Al-Azim juga termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama Al-Azim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Di 9 tempat. Penyebutan nama Al-Azim di dalam Al-Quran ada 9 tempat. Dan ini dipakai penutup untuk ayat kursi. Dikarenakan ayat kursi adalah membahas tentang makhluk-makhluk Allah yang besar. Ya. Isinya adalah makhluk Allah yang besar, langit dan bumi. Kemudian kursi. Maka ditutup dengan al-Azim supaya tertanamkan pada hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi al-Azim, demikian juga al-Ali al-Azim, ini dijadikan penutup untuk ayat kursi. Ini cocok sekali. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membahas tentang makhluk Allah yang tinggi yaitu kursi, dan makhluk Allah yang di antara yang terbesar adalah kursi. Maka untuk menetapkan bahwasanya bukan makhluk-makhluk tersebut yang paling tinggi di alam semesta ini, juga bukan makhluk-makhluk tersebut yang paling besar di alam semesta ini, akan tetapi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini munasabahnya. Di antara salah satu munasabahnya, Allahu a'lam, dijadikan sebagai penutup ayat kursi karena memang topik pembahasannya adalah makhluk-makhluk Allah yang besar, makhluk-makhluk Allah yang tinggi. Jadi Allah itu maha besar. Dan ini, perhatikan ya ikhwan, kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-Azim, ini bukan hanya sekedar meyakini Allah itu besar, tapi ada tuntutan-tuntutannya. Perhatikan. Dan ini yang paling dituntut ketika kita belajar Asmaul Husna. Perhatikan. Kita belajar Asmaul Husna itu bukan hanya mempelajari maknanya dan artinya saja atau menghafal lafaz-lafaznya. Tapi yang paling penting adalah mengamalkan tuntutan-tuntutan dari Al-Asmaul Husna tersebut. Itu. Jadi orang yang paling yang mendapatkan jaminan masuk surga dengan menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak mengamalkan tuntutan-tuntutan nama-nama Al-Husna. Bukan hanya sekedar wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, bukan cuma hanya hafal tok atau dijadikan nyanyian tok, dijadikan sebagai ucapan atau fikir, bukan. Tapi yang paling penting dari pelajaran Asmaul Husna adalah mengamalkan kandungan-kandungan dan juga tuntutan-tuntutan dari Al-Asmaul Husna. Maka pelajaran terbesar dari nama Al-Azim adalah apa? Pertama, agar seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kamu kalau tahu nama Al-Azim dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus mengagungkan Allah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, mengagungkan Allah berarti harus mengagungkan perintah dan larangannya. Nah, ini. Mengagungkan Allah berarti harus mengagungkan perintah dan larangannya, karena di antara bentuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan perintah dan larangan-larangannya. Maka sejatinya kita itu cuma tahu nama Al-Azim, tapi kita jarang mengamalkan ini. Betapa banyak perintah-perintah Allah yang kita sepelekan. Betapa banyak larangan-larangan Allah yang kita sepelekan. Ini termasuk melecehkan atau mengurangi, kurang dari memahami dan menghayati nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Paham? Jadi kalau kita paham tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, maka di antara tuntutannya adalah mengagungkan Allah, mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangannya. Ini tuntutannya. Perhatikan, ditulis anak-anak. Tulis lagi. Nama Allah Al-Azim menuntut untuk mengagungkan perintah dan larangan Allah. Kalau kamu tahu Allah itu besar atau kecil? Besar, harus diagungkan, harus diberikan kebesaran. Maka kamu juga harus mengagungkan perintah-perintah dan larangannya. Kalau kamu menyepelekan perintah Allah dan menyepelekan larangan Allah, berarti kamu itu memandang Allah itu kecil, kecil sekali. Enggak kamu gubris, enggak kamu agungkan, enggak kamu muliakan. Itu. Mana buku Musa? Mana enggak bawa buku? Jadi, tuntutan dari mempelajari nama Allah Al-Azim adalah mengagungkan nama-nama, mengagungkan perintah-perintah Allah, mengagungkan agama Allah, mengagungkan syariat Allah. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. fajatani burri jasa minal awdhani wajatani buqaw lazur hunafa'alillah. Maka tuntutan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan syair, syiar-syiar Allah. Mengagungkan hurumatillah. Batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Ini faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim min alamati ta'dhimil amir wan nahi ta'dhimul amri wan nahi, mengagungkan perintah dan juga larangannya. Dalilnya tadi dalam surat Al-Hajj. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini pelajaran pertama dari nama Allah Al-Azim. Jadi antara nama Allah itu apa? Lek, jelas jangan gambar lek. Di antara nama Allah itu apa? Al? Gambar baik kok. Apa nama Allah? Yang barusan dipelajari apa? Al-Azim. Apa artinya Al-Azim? Maha besar. Makanya diperhatikan. Apa Al-Azim artinya? Maha besar. Berarti kamu harus mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua. Kalau kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka menuntut untuk tawadhu. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Di antara pelajaran dari ayat atau nama Al-Azim adalah kamu harus tawadhu. Karena Allah hanya Allah lah yang berhak untuk kebesaran. Kamu enggak berhak sama sekali. Hamba itu lemah. Hamba itu hina, hamba itu rendah. Maka berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, la yajuzu lil mu'min an yunazi'a rabbahu fil kibriya'i wal 'azamah. Tidak boleh untuk menyekutui Allah Subhanahu wa taala dalam kebesaran dan keagungan, kesombongan. Bayam bagilau an yukhalliqa nafsahu bitawadhu, bahkan kewajibannya untuk memaksa, melatih dirinya untuk tawadhu. Wa yujahidaha, dipaksa, karena enggak gampang, tawadhu itu sulit. Hawa bawaan manusia itu selalu pengin sombong. Makanya butuh latihan. Butuh latihan supaya bisa tawadhu. Wastisgharin nafsi wa adami tashbih bil jabbarin. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi pelajaran yang kedua dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim adalah kamu belajar tawadhu. Karena hanya Allah lah yang pantas untuk sombong. Hanya Allah lah yang pantas untuk, hanya Allah lah yang berhak untuk memiliki sifat azamah wal kibriya. Manusia enggak pantas. Ini manusia adalah hina, enggak pantas baginya untuk bersombong, untuk menyombongkan diri. Walaupun bab menjelaskan kebenaran ini enggak bertentangan dengan bab tawadhu, tetap seorang itu bisa tawadhu dan juga menjelaskan kebenaran. Jadi orang menjelaskan kebenaran, menyalahkan orang lain, ini enggak sombong. Bukan berarti dia sombong, merasa benar sendiri, tidak. Babnya lain. Jadi bab tawadhu tidaklah bertentangan dengan bab menjelaskan kebenaran. Tetap kamu bisa tawadhu. Kamu bisa merendah dan terus menjelaskan kebenaran kepada manusia. Di mana kebanyakan manusia mengira dua bab ini enggak bisa. Kalau menjelaskan kebenaran dikiranya sombong. Ini enggak harus. Bab sombong sendiri, bab menjelaskan kebenaran sendiri, ada babnya sendiri-sendiri, jangan dicampur. Qala Syekh Abdul Hamid wa fi hadits Auf bin Malik, Auf bin Malik Abu Abdurrahman, kunyanya Abu Abdurrahman Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu inda Abi Dawud Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani bi raqam 873 anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, berdoa dalam doa ruku, subhana dzil jabarut, maha suci zat yang memiliki jabarut, keperkasaan. Jabarut adalah sighah fa'alut, jabarut wal malakut juga tauhid, Tapi taghut itu rubahan, sebenarnya itu taghyut. Taghut itu wazan fa'alut, tapi dirubah, dibalik. Alifnya ditaruh di depan. Aslinya itu taghyut. Taghyut, aslinya itu taghyut. Ala wazan fa'alut. Kemudian dirubah menjadi taghut. Sigo fi'il fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun ada berapa, Riz? Bisa if'il atau uf'ul? Yang benar uf'ul atau if'il atau if'al? If'al. Enggak bisa if'il. Entar kan dike. Hah? Jadi kamu kasih tahu di sana. Hah? Masa dengar? Enggak. Dengar dah? Oh, pantesan. Kok ngerti? Jadi if'al, if'il, uf'ul itu ketika dipakai contoh saja. Yang benar itu if'al. Kalau dipakai penggunaan cuma satu, yaitu if'al saja. Fa'ala yaf'alu. Itu kalau digunakan. Dia bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Itu kalau contoh saja, kalau dipakai wazan soro. Kalau digunakan dalam omongan gak boleh bilang if'il, gak boleh. Ya, ya bulan if'il, gak boleh. Itu hanya contoh sorof saja. Berarti tiap hari ku dengan taklim sing ket itikaf ku. Oh ya wis, gak usah diulang kalau gitu. Maha suci zat yang memiliki jabarut. Dan ini ya kawan, kaidahnya dalam sorof kalau ditambahi huruf berarti maknanya lebih. Maka jabarut ini lebih maknanya, lebih sangat lagi gitu loh. Keperkasaannya lebih kuat. Karena wazannya jabarut sebagaimana tohut ala wazan fa'alut, maknanya adalah yang banyak tuhyan melampaui batas, nemen gitu loh, melampaui batasnya nemen, tohut. Aslinya tohi melampaui batas, tapi kalau sudah tohut kenemenen, sudah terlalu, keterlaluan. Karena kaidahnya tambahan huruf bina di dalam suatu kata itu menambahkan makna. Demikian juga al-jabarut, maknanya itu adalah al-jabbar lebih kuat. Wal malakut, demikian juga yang memiliki kerajaan yang sangat sekali gitu loh. Wal kibriya, kesombongan. Wal azamah, dan keagungan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi, Al kibriya ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu binnar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, kesombongan itu adalah selendangku dan kebesaran itu adalah sarungku. Nah, ini akan kita bahas, apakah Allah punya sifat sarung dan punya sifat selendang secara zahirnya. Barang siapa yang naza'ani melawanku, coba-coba untuk menyekutui aku dalam dua sifat ini, kebesaran dan kesombongan, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Nah ini, maka di sini perlu diperhatikan bahwasanya yang dibicarakan adalah dua sifat, yaitu al-kibriya dan al-bama. Karena dia sebagai mubtada, dan sudah saya jelaskan dalam pelajaran nahwu bahwasanya mubtada itu adalah topik utama pembahasan. Dia itu lebih diutamakan pembahasannya daripada khobar. Makanya tinggal dibalik, kalau kamu mau menekankan khobarnya, ya khobarnya dibuat mubtada. Kalau kamu mau menekankan satunya lagi, ya itu yang dijadikan mubtada. Demikian juga di sini al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Di sini Allah Subhanahu wa taala mau membicarakan tentang kesombongan dan juga membicarakan tentang sifat azamah, keagungan. Maka yang jadi sifat Allah itu dua ini, kibriya dan azamah ini, ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun izari, ridai, dia adalah selendangku dan dia adalah sarungku. Ini bukan berarti Allah memiliki sifat sarung atau memiliki sifat selendang. Ini dua kata ini dipakai untuk menekankan pertama. Jadi penggunaan kalimat rida selendang dan kalimat izar ini memiliki beberapa makna disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Yang pertama, libayani syiddatil ikhtisas. Karena saking khususnya kedua sifat kibriya dan azama bagi Allah Subhanahu wa taala sampai diibaratkan seperti sarung dan selendang. Di mana yang namanya sarung dan selendang kalau dipakai enggak mungkin dipakai berdua. Zaman pernah ngeroh pengeluru sarungan siji? Piye carane? Lah geblak. Enggak bisa. Selendang juga enggak bisa dipakai berdua. Maka itu menjelaskan li syiddati li bayani syiddatil ikhtisas, saking khususnya sifat kibriya dan sifat ridha, sifat apa namanya? Azamah, sampai diibaratkan seperti sarung dan selendang di mana keduanya enggak mungkin bisa disekutui dalam penggunaan. Enggak ono critane wong iku nggo sarung, wong loro sarungan siji enggak bisa. Sebagaimana sarung juga enggak bisa dipakai orang lain, demikian juga azamah dan kibriya enggak bisa dipakai oleh selain Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Paham? Jadi maknanya adalah untuk menjelaskan saking karena sangat khususnya sifat kibir dan sifat azamah bagi Allah Subhanahu wa taala sampai dibahasakan dengan izar dan ridha. Itu makna yang pertama, yaitu menjelaskan sangat khususnya dua sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwasanya keduanya itu adalah hijab bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi hamba enggak bisa melihat Allah karena dua sifat ini. Karena saking agungnya Allah dan saking berhaknya Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan sehingga enggak bisa dilihat hamba di dunia. Enggak bisa dilihat hamba di kecuali pada tempatnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Sebagaimana datang dalam hadis bahwasanya hijabnya Allah Subhanahu wa taala juga kibriya. Penutupnya Allah yang menghalangi hamba enggak bisa melihat Allah adalah sifat keagungan Allah. Saking agungnya Allah sampai enggak bisa dilihat kecuali nanti di surga dan di mahsyar bagi kaum mukminin. Demikian juga sarung dan juga selendang. Keduanya dipakai untuk sitr, untuk menutupi aurat oleh manusia. Maka dari sini dipinjam bahasanya untuk menjelaskan bahwasanya sifat kibriya dan sifat azama ini adalah sitr, penutup dan hijab keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa dilihat oleh makhluknya, sehingga tidak bisa dilihat oleh hambanya. Itu ini kata Syekhul Islam Taimiyah. Maka tidak bisa dipahami secara zahirnya, dan ini bukan termasuk takwil yang tercela, karena takwil keluar dari makna zahir itu ada dua, keluar dari zahir dengan dalil dan enggak. Kalau yang pakai dalil ya memang harus seperti itu, harus dikeluarkan dari maknanya. Kalau takwilnya ahlul bidah, istawa bimana istaula, kemudian yad bimana kudra, ini takwil yang enggak ada dalilnya, juga enggak ada penggunaannya dalam bahasa Arab. Jadi mereka itu keluar tanpa dalil. Adapun ahlu sunnah seperti ini tidak memahami secara zahir. Dikarenakan memang kata Syekhul Islam Taimiyah, tarkibul lafaz, susunan kata itu sudah enggak mungkin dipahami secara zahirnya. Seandainya ini diberitakan untuk manusia, orang itu selendangnya adalah kesombongan dan sarungnya adalah keagungan. Enggak mungkin dipahami kemudian dia sarungan kebesaran dan enggak mungkin tarkibul lafaz sudah enggak memungkinkan untuk dipahami secara zahirnya. Jadi enggak mungkin dipahami secara zahirnya. Karena tarkibul lafaz ya bah. Jadi bukan berarti kemudian Allah punya sarung, Allah punya selendang, tidak. Lagi pula tadi yang pertama, yang diberitakan itu adalah kibriya dan azamahnya. Jadi itulah yang dijadikan sebagai sifatnya Allah. Dan gak mungkin antara mubtada dan khobar itu satu zat, gak mungkin. Jadi di sini ada dua, kibriya sama ridha. Kibriya adalah ridha-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mau menjadi sifat dipilih ridha atau kibriyanya. Kalau kibriya, maka ridha enggak mungkin jadi sifat. Kalau yang dipilih itu ridhanya, maka kibriyanya enggak jadi sifat. Di sini harus dipilih salah satu. Lah, seorang yang berakal enggak mungkin memilih ridha yang sifat, kibriya enggak sifat. Enggak bisa. Di sini harus dipilih salah satu. Karena antara mubtada dan khabar itu harus berbeda. Enggak boleh satu makna, enggak boleh satu makna. Itu. Demikian juga faedah yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah bahwasanya sifat kibriya itu lebih tinggi dari sifat azamah. Buktinya kibriya dijadikan penyerupaannya seperti selendang dan azamah itu seperti sarung. Di mana yang namanya sarung sama selendang, makainya mana yang lebih tinggi? Selendang, selendang yang lebih dhuwur. Karena wong selendange ning isor sarunge nek dhuwur. Enggak ono, kecuali nek digawe baju sarunge. Maka kata Syaikhul Islam, sifat kibriya a'la min sifatil azama. Karena di sini di tasybih kibriya sebagai ridha dan azama sebagai sarung. Ingat, ini bukan kemudian bukan difahami Allah memiliki sarung dan Allah memiliki izar, memiliki ridha, enggak. Karena ini secara lafaz saja sudah difahami bahwasannya tidak sesuai dengan zahirnya. Ini adalah tasybih. Ini adalah tasybih dan bukan majaz. Ini adalah uslub lughah Arabiyah. Oh, asli bukan majaz. Tadi tujuannya untuk menetapkan betapa khususnya dua sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba itu enggak boleh sombong dan enggak boleh meninggi karena ini adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwasanya kibr yunafi haqiqatar rububiyah, haqiqatal ubudiyah. Sombong itu menghalangi dari hakikat penyembahan. Makanya dulu saya sering bilang, kalau kamu melihat kebenaran, enggak kamu ikuti, kamu merasa congkak dengan dirimu sendiri, ada yang benar enggak kamu ikuti, kamu sombong dengan egomu, terus kapan hakikat kamu menyembah Allah itu, terus kapan? Kapan hakikat kamu menjadi hamba Allah itu kapan? Kalau kamu melihat kebenaran saja enggak kamu ikuti, kamu masih tunduk pada egomu, kamu lebih memilih kepada sifat tonggakmu, terus kapan hakikatnya kamu menyembah Allah? Wong hakikat ubudiyah itu merendah. Lah kok kamu meninggi? Itu. Makanya sifat kibir ini yunafi haqiqatal ubudiyah. Faman nazani wahidan minhuma qadhabtu finnar. Dalil tentang bahwasanya siapa saja yang meninggi pasti akan dijatuhkan oleh Allah ini banyak sekali. Sapa wae sing merasa tinggi justru akibatnya akan jatuh. Sebaliknya siapa saja yang merasa rendah dia akan naik. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sunnatullah. Siapa saja yang coba-coba meninggi di dunia ini maka dia akan jatuh. Dan siapa saja yang merendah maka dia akan naik. Ini sudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Abu Dawud dari rakam 4000 wa 90. Saya niatnya mau tak selesaikan hari ini. Semoga bisa selesai ya. Kalau waqad qala ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruki subhana rabbiyal azim kama fi Muslim bi rakam 700 wa 72 an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala. Ini sifat azim, pelajaran yang paling penting tadi. Memahami bahwasanya harus mengagungkan Allah dan harus mengagungkan perintah dan larangannya. Wahai Muslimin beragam, arba miawatis awasabiin ada min hadis ibni Abbas. Kalau kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asitara tawan nasusufufun khalfa Abi Bakar. Pada saat itu Rasulullah sakit, enggak datang mengimami. Akhirnya diimami oleh Abu Bakar. Dan Rasulullah akhirnya datang. Dan manusia dalam keadaan sudah berbaris di belakang Abu Bakar. Faqala ayyuhan nas inna ulam yabqa min mubasyiratin nubuwati illa ru'yas shalihah. Wahai manusia, sesungguhnya tidaklah tersisa dari kabar gembira kenabian kecuali tinggal mimpi yang soleh. Jadi mimpi yang soleh itu bisa ditafsirkan sesuai dengan tafsirnya. Itulah satu-satunya yang masih bisa kita lihat gitu loh. Kalau masalah mengetahui masalah gaib gak bisa. Satu-satunya yang hampir bisa untuk ke situ hanyalah mimpi. Itu pun mimpi yang bukan hulum. Itu pun mimpi yang salihah. Bedanya kalau mimpi hulum mimpi yang cuma sekedar adghaf ahlam itu ruwet mimpinya itu. Oh, macam-macam mari di Jakarta, di Surabaya, itu macam-macam ceritanya. Kalau mimpi yang soal itu satu kejadian terus jelas sekali. Lapor kelihatan, itu namanya mimpi yang salihah. Itu pun harus ditafsirkan oleh ahlinya, enggak boleh tafsiran kepada siapa-siapa. Mimpi itu jangan diceritakan kepada orang yang benci. Nanti akan ditafsirkan dengan buruk. Kalau ditafsirkan buruk, bisa terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya rohul muslim, yang bisa dilihat oleh seorang muslim tinggal hanya mimpi saja. Auturallahu atau diperlihatkan kepadanya. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana rafi'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Quran dalam keadaan rukuk maupun sujud. Ini enggak boleh. Makanya kalau doa dalam doa rukuk dan doa sujud enggak boleh pakai doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Kecuali dirubah lafadznya. Seperti Rabbana jadi Rabbi, boleh. Kalau persis dengan ayat enggak boleh dalam rukuk dan dalam sujud. Fa amma ruku' fa'dhimu fihi rabb, adapun dalam rukuk maka besarkanlah, agungkanlah Allah. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Fa qaminun an yustajaba lakum, maka sangat dijamin sekali untuk dikabulkan bagi kalian. Fa qaminun an yustajaba lakum, bisa diirab qaminun itu khabarnya, yustajaba lakum mubtada'nya bisa. Kalau Ibnu Qayyim fil Kafiyah Asy-Syafi'iyah, berkata Imam Ibnu Qayyim fil Kafiyah Asy-Syafi'iyah, wa huwal 'azimu bi kulli ma'nan yujibu ta'dhima la yuhsihi min insani. Dan dialah Allah yang Maha Besar dengan segala makna kebesaran yang mengharuskan untuk diagungkan, mengharuskan untuk mengagungkan syiar-syiarnya, mengagungkan syariatnya, mengagungkan perintah larangannya, semuanya pokoknya. Makanya makna belajar makna al-'azim ini sangat luas. Karena mengharuskan seorang hamba mengagungkan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. La yuhsihi min insani, tidak bisa dihitung oleh manusia. Makanya sangat luas sekali makna al-'azim ini, enggak bisa diliputi oleh pengetahuan manusia. Nah, selesai kita dari tafsir ayat Al-Kursi. Maka Syaikhul Hamid membuat perpisahan, fa hadhihi ayatun 'azimatun yang bagi alaina an nahfadhaha. Ayat ini sangat mulia, patut bagi kita untuk menghafalnya. Siapa yang belum hafal ayat Kursi segera hafalkan. Wa an nuhafidha man istata'na minal muslimin, dan kita mengajarkan kepada siapa yang kita mampu dari kalangan kaum muslimin. Ajarkan kepada teman, kepada sanak saudara, kepada anak. Wa an nahfadha ma dallat alaihi minal ma'ani al-'azimah, dan kita menjaga apa yang dikandung oleh makna-makna yang sangat besar. Fa inna Allah ta'ala yatawassal ilaihi listijabati du'a bi asma'i wa sifatih, karena sesungguhnya Allah dibuat perantara kepadanya dengan cara untuk dibuat perantara kepadanya untuk supaya terkabulkan doa dengan cara menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, mengamalkan nama-nama dan sifatnya. Wa hadhihi ayatu tadammanat minal asma'i wa minas sifat. Sedangkan ayat ini sudah kita ketahui mengandung nama-nama dan juga sifat-sifat yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala, wa minal jumal, dan juga mengandung klausa-klausa, kalimat-kalimat. Ada berapa kemarin jumlah dalam ayat kursi ini? Ada 9. Allah tadullu ala azamatillah, yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ma fiha balagun, balag ini adalah bekal. Di mana di dalamnya terdapat bekal, hatta nalqallah azza wajal, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha zajirun, di mana juga di dalamnya terdapat zajir, penghardik. Likulli mungkirin, bagi seluruh ahli batil. Ayat ini membantah seluruh ahli batil dari kalangan asmaul sifat, dari kalangan batiniyah, dari kalangan ululiyah ittihad. Dibantah semua sama ayat ini. Wa mutakabbir, juga membantah seluruh orang sombong. Wa nasallallahu alaihi wa jalla an yarhamana wa iyyakum wa an yaghfir lana wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah untuk merahmati kita semua, kita dan antum semua. Wa an yaghfir lana, dan memaafkan bagi kita semua. Wa an yuwaffiqana wa iyyakum, dan memberikan taufik kepada kita semua. Litadabburil Quran, walhamdulillah, untuk memahami Al-Quran, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga, dengan ini maka kita akhiri perjumpaan kita pada taklim sore di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lewati di bulan Ramadan ini diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya supaya kita bisa belajar dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak semangat ya, malam Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar.